cita-cita dalam hati tak kunjung sampai. Itulah sebab aku bermenung, ku takut hasratlah ku ditangkap. Itulah sebab aku bermenung, ku takut hasratlah ku ditangkap. Maksud hati nak melulunung, tapi tanganku tak juga sampai. Maksud hati nak melukunung, tapi tanganku tak juga sampai. Pesan hati tetap ku ingat, jadi pedoman di gelap malam. Pesan hati tetap ku ingat, jadi pedoman di gelap malam. Semoga ia nambah semangat kala harungi lautan dalam. Semoga ia nambah semangat kala harungi lautan dalam. Bukan mudah bercita-cita, tidak cita-cita tidak sepayang berangan-angan. Bahagia tak dapat dengan dipinta. Sambil berdoa berpangku tangan, bahagia tak dapat dengan dipinta. Sambil berdoa berpangku tangan.